Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar adanallahu iyyakum minan nar. Ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang pembatal-pembatal Islam, yaitu nawaqidul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dan disyarah oleh Syekh Saleh Fauzan, Dr. Saleh bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizhahullah taala. Masih berkaitan yaitu pembatal yang ke-8, ya, yaitu berkaitan dengan apa? Mudaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin, yaitu apabila seorang muslim yang mereka membantu orang kafir, apatah dari kaum musyrikin atau yang lainnya, untuk memerangi kaum muslimin, maka itu terkena ar-ridah, ya, bisa dihukumi ar-ridah. Bahkan wa may yatawallahu minkum fa innahu minhu, barang siapa yang berwala menjadikan penolong ataupun pembela ataupun teman setia, maka orang tersebut masuk ke golongan mereka. Naam, innallaha la yahdi al-qawma dhalimin, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dan di sana ya, yang kita sudah bahas sebelumnya, ya, bahwasanya al-mu'alah itu macam-macam, ya, artinya banyak. Di antaranya dia ada rasa cinta di dalam hatinya sekalipun tidak menolong atau membelanya. Yang kedua, dia ada pembelaan, ya, memberikan bantuan untuk memerangi kaum muslimin sekalipun dia tidak mencintainya. Kemudian dia memuji, ya, menyanjung agamanya mereka. Nah, semuanya masuk ke yadkhul fil mu'al, maka hal-hal tersebut tidak diperbolehkan. Ada yang bisa mengeluarkan dia dari keislamannya, mukhrijin minal milah, ada juga yang termasuk dari kabirah min kabair adz-dzunub, ya, dosa besar apabila mualahnya tadi, ya, tidak sampai tingkat mencintainya tapi membantunya. Nah, baik, sekarang kita masuk ke al-mas'alah ats-tsaniyah, ya, tentang muamalah terhadap orang-orang kafir, ya, tentunya. Jadi di sana juga ada bentuk muamalah kita terhadap orang kafir. Apakah kita diperbolehkan, ya, bermuamalah, ya, berinteraksi dengan orang kafir atau tidak diperbolehkan sama sekali? Nah, di sini Syekh ingin menjelaskan batasan-batasan seperti apa yang seharusnya bagi kaum muslimin ketika dia berinteraksi, berhubungan sosial terhadap orang-orang kafir, ya. Apakah kita menolak secara menyeluruh mutlaqah atau kita menerima secara menyeluruh? Nah, kita lihat sini al-mas'alah ats-tsaniyah, permasalahan yang kedua, ya. Mas'alah mukafa'ah, ya, mas'alatu mukafa'atil kufar idza ahsanu ilaina, yaitu memberikan satu balasan kebaikan, ya, kepada orang-orang kafir apabila mereka juga memberikan apa, melakukan suatu perbuatan baik, ya, kepada kita. Lalu apakah kita boleh membalasnya atau tidak, kan itu, ya. Jadi di sini Syekh ingin membahas hal tersebut. La mahabbah lahum, tapi tidak disertai dengan apa tadi, rasa kecintaan terhadap mereka. Wa innama nukafi'uhum ala sani'ihim faqat, jadi hanya sekedar membalas, ya, jasa atau membalas kebaikan yang sudah dia berikan, ya, ya, kepada kita, ya, artinya membalas kebaikan yang sudah diberikan kepada kita. Ala sunih faqat, jadi hanya sekedar memberikan apa, balasan yang setimpal, bukan karena kita mencintai agamanya atau yang lain, tidak. Nah, qala ta'ala la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Nah, di sini Allah, ya, mengatakan di dalam ayatnya, ya, Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya apa? La yanhakumullahu anil ladina. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melarang kamu, ya. Melarang kamu dalam rangka apa? Di sini anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum, untuk memberikan apa? Kebaikan, ya, membalas kebaikan. Wa tuqsitu ilaihim, atau berbuat keadilan, ya, berbuat adil terhadap mereka, ya, terhadap orang-orang apa? Orang-orang kafir, selama apa? Anil ladina lam yuqatilukum, selama mereka itu tidak memerangi kalian. Itu syaratnya. Jadi boleh berbuat baik, tapi tadi syaratnya lam yuqatilukum, tidak memerangi kalian fid din, ya, terutama dalam agama ini. Wa lam yukhrijukum min diyarikum, dan juga tidak mengusir kalian, gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa? Penjelasan bahwasanya boleh seseorang untuk melakukan perbuatan ahsan, ya, atau perbuatan yuhsin, ya, ilaihim, berbuat baik kepada mereka, ya, ataupun wa tuqsitu ilaih, atau wa yuqsitu ilaih, atau berbuat keadilan terhadap mereka selama mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak mereka kalian, tidak mengusir kalian dari kota-kota ataupun kampung-kampung yang didiami kaum muslimin. Nah, innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil, berbuat baik. Fa idza kanal kufar, maka apabila di sini orang-orang kafir, lam yuqatilul muslimin, yang mereka tidak memerangi kaum muslimin, walam yu'inu man yuqatiluhum, ataupun mereka juga tidak membantu, ya, orang kafir yang lainnya dalam rangka memerangi kaum muslimin, wa kana lahum yadun 'indal muslim, maka boleh ya, bagi kaum muslimin ya, berhak mereka untuk diberikan apa kebaikan ya. Antabarru wa tuqsitu fa innal muslimin yukafi'unahum 'ala ihsani, maka sungguhnya kaum muslim itu memberikan apa balasan ya, yang setimpal ya, tentunya perbuatan yang baik di sini maksudnya yukafi'unahum 'ala ihsani, terhadap apa perbuatan baik mereka ya. Jadi ketika mereka berbuat baik, tidak memerangi atau tidak membantu yang lain untuk memerangi kaum muslimin, maka boleh bagi kaum muslimin untuk apa yukafi'unahum, untuk memberikan apa kebaikan pula kepada ala ihsanim, kepada mereka tentunya sesuai dengan apa yang mereka berikan ya. Naam, wal islamu yahuthu ala al ihsan, dan tentunya agama Islam ini terus menghasung ya, menganjurkan, mensyariatkan agar senantiasa berbuat ihsan, berbuat baik, waraddal jamil ya, kemudian juga memberikan balasan yang baik pula ya. Wali alla yabqa lil kafir alal muslimin, jadi jangan sampai nanti tersisa ya. Ya, terhadap orang kafir kita masih punya utang jasa ya, masih utang jasa, mereka berbuat baik, mereka berbuat baik, tapi ternyata tidak ada balasan dari kaum muslimin ya, untuk berbuat baik kepada mereka. Jadi seolah-olah ada utang jasa. Fa fi raddihi lil jamil fawaid, tentunya dengan memberikan balasan ya, terhadap perbuatan baik mereka ya, itu ada faedahnya. Fi fawaid, ada fungsi ataupun manfaat ya. Di antaranya apa? Wa minna anna hadha targhib lahum lil Islam, bahwasanya ini juga untuk memberikan apa daya tarik ya, kepada mereka untuk masuk ke dalam Islam. Artinya Islam juga mengajarkan kebaikan ya, tidak semata-mata memerangi orang kafir ya. Idza ta'amalu ta'amaluna ma'ahum ya, mu'amalah hasanah, tentunya apabila mereka bermuamalah terhadap ya, apabila kita bermuamalah terhadap mereka, maka tergantung ya, apakah mereka bermuamalah dengan baik atau tidak ya. Kalau misalkan mereka bermuamalah terhadap mereka ya, kita berbuat baik terhadap mereka dengan perbuatan yang baik ya, wahum lam yuqatiluna ya, selama mereka apa, tidak memerangi kita ya, walam yu'inu man yuqatiluna ya, dan juga tidak membantu orang-orang yang memerangi kita ya, itu syaratnya. Fa idza ta'amalna ma'ahum ma'a mu'amalah hasanah fa hadha sabun fi da'watim ilal Islam, tentunya dengan muamalah yang baik ini ya, ini menjadikan mereka juga bisa masuk ke dalam Islam, asbab ya. Jadi ini thariqah dakwah ya, di antaranya selain kita dakwah bil lisan, tapi juga dakwah apa? Bil jawarih, tentunya dengan tabarru ya. Dengan kalian bisa berbuat baik ya, terhadap siapapun, apakah terhadap orang fasik ataupun orang kafir ya. Itu semua sababun fi da'watim ilal Islam ya. Kemudian juga ya, wa minha aydhan annahu la yabqa lahum yadun al muslimin idza kafa'nahum ala jamilin, ada tidak ada tadi rasa utang budi terhadap mereka ya. Jadi kaum muslimin tidak ada lagi rasa utang budi terhadap orang kafir. Naqulu atainakum mithla ma ataitumuna, jadi kita sudah memberikan ya, balasan yang baik terhadap kalian, sebagaimana kalian juga telah memberikan kebaikan kepada kita. Walam yaqulakum yadadallulana biha, artinya tidak ada di situ sisa utang jasa sehingga mereka bisa merendahkan kaum muslimin. Nah, itu diantara fawaid atau faedah, manfaat apabila mereka telah berbuat baik kepada kita, kemudian kita berbuat baik kepada mereka, dan tentunya perbuatan baik ini juga merupakan apa? Targhib lahum lil Islam dan juga fi da'watihim ilal Islam. Nah, itu yang masalah yang kedua. Jadi boleh ya seseorang memberikan balasan yang baik kepada orang kafir, apakah kepada tetangganya, selama tetangganya itu baik, maka boleh berikan balasan yang setimpal ya. Apabila dia ngasih hadiah, kita kasih hadiah lagi. Apabila dia sering membantu yang lain, jadi kita bantu. Itu sesuai dengan apa? Balasan yang setimpal. Kemudian masalah yang kedua, masalah yang ketiga, al-mas'alah ats-tsalitsah. Al-mu'amalah dunyawiyah ma'al kufar katabadul at-tijarat wal manafi'. Ya, sekarang bentuk hubungan yang lain ya. Interaksi hubungan masyarakat itu ya, ketika kita berinteraksi dengan orang kafir, terutama muamalah dari perkara-perkara duniawiyah ya. Seperti apa? Masalah perdagangan ataupun juga apa? Masalah tabadul manafi', mungkin sesuatu yang bermanfaat ada penukaran ya. Taib, fahada amrun mubah, tentunya hal-hal seperti ini boleh. Jadi amrun mubah bukan mamnu. Jadi sini fahada amrun mubah, perkara-perkara duniawi itu diperbolehkan. Wa ma zalal muslimun yastawraduna minal kufar mundu ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam as-silah ya, karena hal ini pun sudah terjadi ya. Ketika di zamannya Nabi SAW, wasanya pada zaman tersebut ya, kaum muslimin masih membutuhkan barang-barang ya, atau barang dari orang kafir ya, yang tentunya di ya, pada zaman kaum muslimin ketika itu mereka tidak ada barangnya. Jadi yang ada di barang tersebut hanya di orang-orang kafir, maka mereka yastawriduna, mendatangkan barang tersebut, istilahnya mungkin mengimpor barang tersebut. Misalnya kita impor barang dari negeri kufar ya, itu boleh. Mazal muslimun yastawraduna al-kufar mundu ahdin Rasulullah, dan ini juga sudah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya memang di situ dibutuhkan ya, apakah untuk sinaat ataupun juga dan keperluan-keperluan ya, dari kaum muslimin yang mereka butuhkan. Wa ishtaruna minhum athyab, dan juga mereka membeli apa? Baju, al-mawashi, binatang ternak, wal asliha, senjata, wa ghairi dhalik, ataupun juga barang-barang yang lain. Boleh. Wa hadha laysa minal mualah, dan ini bukan termasuk apa? Mualah. Ya, mualah itu kan kemarin kita sudah bahas, apabila seseorang mencintai agama orang kafir tersebut ya, kemudian juga memujinya ataupun membantunya untuk mengikuti muslimin, apakah dia mencinta atau tidak, itu masuk kategori mualah. Tapi hal tersebut, kalau yang hal ini ya, hal seperti ini artinya muamalah dalam hal duniawiyah ya, bertukar barang ataupun juga membeli sesuatu, itu boleh ya, karena ini bukan termasuk mualah, karena butuh. Misalkan yang satu punya gula, yang satu punya garam ya, jadi tidak pakai duit ya, tukar, itu boleh ya. Atau tukar buah satu dengan buah yang lain, boleh. Tukar baju satu dengan baju yang lain, boleh ya. Karena ini bukan termasuk apa? Minal mualah, maka amrun mubah ya, fahada amrun mubah. Bal man tabadul manafi wal maslaha walisa fihi muadah. Begitu juga apa? Tadi, at-tabadul manafi wal maslaha, yang mungkin itu ada kemanfaatan satu dengan yang lain berbeda ya, yang satu ingin manfaat yang ini, yang satu ingin manfaat yang ini, atau maslah yang ini, maka hal tersebut diperbolehkan dan bukan termasuk bentuk mu'al ataupun mawaddah, rasa cinta atau kasih. Li'annu baik wasyara, karena ini termasuk dari bentuk apa? Jual beli. Nah, jadi kalau jual beli ataupun penukaran barang boleh, artinya tidak ada di situ amrun nahyun, tidak ada perlarangannya, bahkan di sini diperbolehkan. Nah, kemudian yang keempat, nah, masalah yang keempat, al-mas'atul rabi, ya, tadi jual beli boleh. Ya. Kemudian kita memberikan apa tadi, balasan baik kebaikan kepada mereka selama mereka berbuat baik, kita berikan kebaikan pula, maka itu boleh. Kemudian yang keempat, ya juzu lil muslimin istikhdam al-kuffar fil umur allati la yuhsinuha illahu. Di sini Syekh memberikan penjelasan lagi apa? Kaum muslimin boleh ya, meminta bantuan ya, mungkin tenaga ahli ya, dari orang kafir dalam satu perkara yang di situ tidak ada ya, di orang-orang muslim itu tidak ada yang mumpuni ya. Tidak ada yang ahli ya. Teknisnya tidak ada ataupun yang lain yang di situ yang dia perlu tenaga yang memang harus yang ahli kecuali orang kafir, maka ini boleh mengambil mereka ya. Misalkan contohnya mungkin kilang minyak tidak ada tenaga ahli kecuali dari orang kafir, boleh kita mengambilnya ya. Ataupun seperti sekarang itu apa, emas ya, Freeport itu kan ngambil dari orang kafir ya. Harusnya kita sendiri karena kita tidak ada dari sisi apa, teknisi dan juga peralatan dan sebagainya, akhirnya dipakai orang kafir. Nah, istikhdamul kufar dalam perkara-perkara yang mungkin dunyawiyah ya, labas diperbolehkan. Wa yuz an nastafid min khibratihim allati la ya'rifuha illahum. Juga kita bisa mengambil apa manfaatnya kepada keahlian mereka ya. Karena mungkin tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali orang kafir tersebut. Au annahum atqan laha wa a'raf biha. Artinya mereka itu lebih kuat ya, wawasan ataupun juga pengetahuannya tentang hal tersebut, maka boleh mengambil ataupun juga meminta bantuan terhadap mereka. Wa yuzu an nasta'jirahum, bahkan boleh juga apa, memberikan upah kepada mereka. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam istajara Ibnu Uraikid, bahkan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau pernah memberikan upah kepada Ibnu Uraikid kalau dia orang kafir ya. Liyudillahu ala tariq, untuk memberikan apa, penunjuk jalan, dijadikan sebagai penunjuk jalan ya. Wa huwa kafir, dan dia adalah seorang kafir. Fa fihi dalilun ala istijaril kafir lil istifadah min khibratihi. Ini menunjukkan apa, bolehnya kita mengambil orang kafir ya, dalam rangka apa, untuk memberikan apa, memberikan manfaat kepada kita ya. Karena dia lebih tahu jalurnya ya. Nah, li'annu yuqaddim lana khadama wa nuqaddim lahu ujrah wa huwa mithlul bai' wasyira fil manafi allati nahtajuha. Hal tersebut ternyata sama ya. Artinya meminta bantuan sama seperti atau memberikan upah seperti apa, jual beli atau membeli jasa orang-orang yang di situ, tentunya yang memang di bidangnya memang ahli di hal tersebut, maka diperbolehkan untuk mengambil sebagai pembantu ataupun tenaga ahli, tentunya dalam perkara-perkara dunyawiyah. Wallahu ta'ala bissawab ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Naktafi bil qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.